Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Tauhid karya lima Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang barakallahu fikum pada pertemuan kita yang terakhir kemarin kita telah selesai membaca bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha. Maka barakallahu fikum, kita baca bagian akhir dari bab ini, fihi masail, dan uraian tentang masail yang ada di dalam bab ini sebagaimana biasa kita lihat uraian dari Al-Alamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di kitab beliau Al-Qaul Mufid. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fihi masail. Al-ula tafsiru ma'rifatin ni'mah wa inkariha. Yakni tafsir tentang ma'rifah, mengenal apa itu nikmat dan bagaimana pengingkaran nikmat tersebut. Dan tentunya sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, tafsir ma'rifati ni'mah wa ingkaruha, wa ingkariha wa sabaqa dzalik. Sudah lewat penjelasannya. Kita bawakan secara globalnya, seorang tahu apa yang dia nikmati dalam hidupnya, apa yang dia rasakan dalam hidupnya, apa yang dia dapatkan di kehidupannya, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang lisannya ingkar. Dia tahu itu pemberian Allah, tapi ucapannya, oh ini karena musimnya bagus, ini karena pupuknya hebat, ini karena bibitnya unggul. Dia katakan hasil yang dia dapatkan barakallahu fikum, yang itu karunia Allah jalla wa ala, diingkarinya. Ini karena keuletan, ini karena itu. Tidak dinisbahkan nikmat-nikmat tersebut kepada Allah jalla wa ala. Ini adalah bentuk ingkar nikmat. Kufrun nikmah. Kemudian barakallahu fikum, atsaniyah ma'rifah anna hadza jara ala alsinatin katsirah. Dan pengetahuan yang seperti ini Artinya orang itu tahu nikmat dari Allah. Kalau ditanya sudah jelas. Siapa yang mengkaruniakan ini? Allah sudah. Tapi lisannya menunjukkan keingkaran terhadap nikmat Allah tersebut. Dan ini laku di banyak lisan-lisan manusia. Wadzalika mislu qauli ba'dihim kanat rih tayyibah wal mallah hadhikan wa ma asbaha dzalik. Dan yang seperti itu semisal ucapan sebagian mereka. Dan beliau mengambil contoh orang-orang yang berlayar, nelayan dan lain sebagainya. Ketika kapal jalan di laut, enak, tenang, tidak ada gangguan di dalam rentangkan jaring, jalan muncul dari lisan mereka, anginnya bagus. Atau orang yang berlayar, kapal-kapal dulu, di zaman dulu, yang mengandalkan angin dengan memutar layar, nahkodanya yang memutar setir untuk layar berbalik-balik, maka ada ucapan al-mallah. Kemarin di hadis saya baca malah tanpa pasti dilam, dan ada koreksi dari Ustaz Hamzah, mungkin ini ala wasn, yakni fa'al. Nah, kalau malah tanpa sida adalah angin laut yang bertiup dari pantai menuju laut. Tapi kalau mallah nahkoda, maka ini maksudnya nahkoda. Hadika cakap dia di dalam menyetir kapalnya. Kembalinya tidak kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang semisal dengan itu, kita juga seperti itu. Nanam apa hasilnya bagus. Ini pupuknya bagus ini. Atau ternak apa telur bagus. Ini jamunya top ini. Dan lain sebagainya. Bangunan berdiri bagus kok. Winning sunyurnya. Masya Allah. Masakan dan lain sebagainya. Bergizi dan lain sebagainya. Wah, ini makanannya yang bergizi. Dia sehat, tambah gemuk. Yang seperti ini banyak terucap di mulut-mulut kita. Bahkan orang-orang yang mereka barakallahu fikum muwahhidin. Maka kewajiban kita menjaga lisan-lisan kita dari ketergelinciran lisan-lisan yang seperti ini. Nanti ada kaitannya dengan bab selanjutnya. Kemudian tasmiyatu hadzal kalam ingkaran li ni'mah. Disebut ucapan yang seperti tadi, oh ini pupuknya bagus, nahkodanya pinter, anginnya bagus, musimnya bagus. Ketika mengomentari hasil panen yang bagus, perjalanan yang nyaman, dan lain sebagainya. Ucapan seperti ini, itu disebut sebagai ingkar nikmat. Wa'iyadubillahi min dzalik. Yakni, ingkaran litafadulillahi ta'ala biha. Yakni mengingkari karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat tersebut. Walaisa ingkaran liwujudiha. Bukan pengingkaran akan adanya nikmat Allah. Li'annahum yarifunaha wa yahassun biwujudiha. Karena mereka mengetahui itu nikmat Allah ini. Rezeki yang berlimpah ini. Mereka merasakan itu. Namun ketika bicara, ingkar dia. Ingkar nikmat dia. Benihnya yang dipuji. keuletan kerja dia yang dipuji. Orang seperti ini banyak. Wa na'udzubillah tuma na'udzubillah min dzalik. Yang keempat kata Syekh Utsaimin Ar-Rabi'ah, ijtima'u bidaini fil qalbi. Terkumpulnya dua perkara yang kontra, dua perkara yang bertabrakan, bertentangan di satu hati. Termasuk di hati-hati kita ini. Di sisi lain kita tahu ilmu, di sisi lain wa iyadu billahi min dalik, ingin menentang apa yang kita ketahui. Kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa hada min qawlih, ini ada dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallah tsumma yungkirunaha. Ini satu orang mereka-mereka ini. Dia tahu benar nikmat-nikmat yang datang itu nikmatnya Allah. Tapi dia mengingkarinya dengan lisan-lisannya. Dia nisbahkan nikmat-nikmat tersebut kepada sebab. Pada sesuatu yang Allah jadikan sebab. Wa jama'a bainal ma'rifah wal ingkar. Maka berkumpullah antara ma'rifah, pengetahuan, tahu dia dengan baik, bahkan dikatakan di sini ma'rifah. Kenal benar baik. Enggak bakal meleset yang jawab. Siapa yang memberi kamu ini? Allah sudah. Tapi begitu ngomong yang keluar dari mulutnya mengingkari apa yang dia ketahui. Wa hakadha kama yajtami' fi syakhs al-wahid khoslatun iman wa khoslatun kufur. Sebagaimana berkumpul pada diri sosok seorang, satu orang, ada perangai iman, ada perangai kekufuran. Wa khoslatun fusuq wa khoslatun adalah. Ada perangai-perangai kefasikan, ada perangai-perangai yang adil. Nah, itu kita akui. Makanya di jiwa kita ada dorongan untuk baik. Di sisi lain ada dorongan untuk buruk. Dan itu kita dapati pada diri kita sendiri ini. Si lain kita tahu ini tak benar dan lain sebagainya. Di sisi lain, amal prakteknya mengingkari apa yang dia ketahui. Padahal satu orang tadi dia tahu, ngerti ini. Demikianlah yang ada pada diri manusia. Berkumpul sifat yang saling bertentangan satu sama lain. Antara ma'rifah waditu. Tayyib, selesai fihi masail. Kita barakallahu fikum masuk bab baru. Tentunya bab ini tetap berkaitan dengan apa yang kita baca, yakni bab qaulillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ucapan-ucapan yang mirip dengan tadi. Selain ingkar, kadang-kadang ucapan tadi adalah perbuatan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa Ala. Maka bab ini disusulkan karena memang orang-orang kadang-kadang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Seperti mengatakan alhamdulillah karena Allah dan karena bibitnya unggul, karena kerja saya ulet, karena saya gigih. menjadikan Allah tandingan dengan bibir unggul, dengan keuletan dan lain sebagainya, dan nanti akan dijelaskan oleh para imam kita. Maka hati-hati, kalimat dan kita ganti dengan kemudian. Kita dahulukan bi aunillah wa nikmatihi wa inayatihi. Nah, kita harus hati-hati menggunakan lisan-lisan ini. Kemudian beliau katakan babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qurawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Jadid membawakan ayat secara lengkap, yakni firman Allah ta'ala dua ayat surat Al-Baqarah ayat 21-22, yakni firman Allah ta'ala ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum waladhina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai sekalian segenap manusia, ibadahlah kalian kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, sehingga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini barakallahu fikum, salah satu kunci seorang menjadi al-muttaqin adalah ibadah kepada Allah ta'ala. Imtithal awamirihi wajtinab nawahi. Kalimat u'budu al-ibadah lughatan aqsa ghayyatil khudu'i wa tadhallul. Ibadah secara bahasa itu adalah titik terendah dari ketundukan dan pembinaan diri. Maka kalau kita beribadah kepada Allah, di hadapan Allah dengan doa kita, dengan barakallahu fikum sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu dalam keadaan kita itu menghinakan diri sehina-hinanya, ingin diterima oleh Allah ta'ala malam kita, dan tidak berbangga bahkan membusungkan dada dengan apa yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kalau itu tidak diterima. Maka istihbar bil khudu wa dhalil itu perlu hadir pada diri-diri kita, perasaan hina, perasaan rendah ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang manapun, apapun, kapanpun. Inda alaniyah wa inda sirri. Ketika banyak orang ataupun ketika sendirian kita. Dan tentunya barakallahu fikum, sebagaimana dijelaskan Syekh Utsaimin dan yang lainnya, kita itu berupaya ibadah-ibadah kita itu lebih khusyuk, lebih ikhlas. Kondisi kita itu lebih takut kepada Allah. Ini mestinya yang kita pupuk, kita perkokoh ketika kita sendirian. Karena ketika kita di tengah-tengah manusia, di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, pandangan orang, perhatian orang, terkadang memberikan motivasi sendiri untuk kita semangat dalam ibadah kita. Namun kalau kita tidak melatih, memupuk bahwasannya ria'an nas sum'atu, pandangannya manusia, pendengarannya manusia tentang apa yang kita perbuat dari taat. Itu barakallahu fikum, kalau kita tidak melatih, ketika kosong dengan ini semua, kita tetap semangat, kita tetap sungguh-sungguh. Kalau kita tidak latih, maka tidak akan muncul, sehingga berat dan beda semangat kita, kesungguhan kita ketika menjalankan peribadatan-peribadatan. Nah, barakallahu fikum, tanpa disaksikan orang. Murojaah kita terhadap pelajaran-pelajaran di maktabah kita, itu tidak semangat kita ketika kita belajar di tengah-tengah teman kita. Nah, sehingga di majelis taklim kita rajin sekali mendengar, mencatat, dan lain sebagainya. Tapi ketika sendirian kita, kita jarang kitab kita letakkan. Kita baca, kita catat poin-poin pentingnya. Sungguh-sungguh kita. Maka kita perlu latih yang demikian ini makjur insya Allah. Bahkan ketika kita sendirian tidak ada yang melihat, akhlas, lebih ikhlas. Lillahi wa fillahi ta'ala. Insya Allah, adapun di tengah-tengah orang kadang kita terdorong oleh pandangan mereka, penilaian mereka. Na'barakallahu fiik. Maka ibadahlah kepada Allah maknanya aqsaghayatil khudu'i wattadhallul, benar-benar merendah. Maka hadirkan itu di setiap ibadah kita. Adapun secara syar'i ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Beliau ambil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Ibadah secara syar'i maknanya ismun jami', yakni sebuah isim yang menunjukkan, mengumpulkan yakni segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai, dari ucapan-ucapankah, perbuatan-perbuatankah, nampak ataupun batin. Maka ini ibadah. Maka makna ubudullah, kerjakan apa yang Allah cintai dan ridhai. Entah itu ucapan atau perbuatan, zahir maupun batin. Dalam keadaan kamu merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya, seperti itu. Apa yang kita kerjakan, perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Keadaan kita ketika mengerjakannya, serendah-rendah keadaan yang menghinakan diri di hadapannya. Ihdat ila maghfiratihi wa tawabihi wa samaratihi min rahmatihi wa barakatihi wa'unihi wa'khiftihi. Kita kerjakan ibadah dalam keadaan kita merendah benar untuk diterima amalan kita, diberikan ampunan li'ana hasanah dan husayi'ah, ingin diberi, dibalasi dengan pahala-pahalanya, ingin diberi dengan buah ibadah yang diterima dari rahmatnya Allah, barokahnya Allah, pertolongannya Allah, perlindungannya Allah kepada kita, min kulli makruh, dari semua yang tidak kita sukai untuk menimpa kita. Dan kita butuh kepada pertolongan Allah, wa nahna kulluhum fuqara ila maghfirati wa rahmati rabbina. Kita semua ini, semua kita, siapapun kita yang bicara ini, yang mendengar, sama-sama membutuhkan sekali kepada ampunannya Allah, kepada perlindungannya Allah, kepada rahmatnya Allah. Naam barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengenalkan kepada apa yang kita arahkan peribadatan kita kepadanya, yakni Rabbuku, Rabb kalian. Dan kemudian diperinci siapa Rabb kita, Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Rabb kalian adalah yang telah menciptakan kalian. Khalaqakum ansa'akum wa aujadakum minal adami. Yakni memunculkan kalian, menumbuhkan kalian, dan mengadakan kalian setelah sebelumnya kalian tidak ada sama sekali. Apa tujuannya ibadah kepada Rabb kita ini? Dan tidak kepada yang lainnya tentunya. Wa'budu rabbakum. Bukan yang lainnya. La'allakum tattaqun. Likai tattaqullah. Agar supaya kamu takwa kepada Allah. Dan la'alla di dalam firman Allah Jalla wa'ala. Itu maknanya pasti. La'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. La'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa kalau kalian beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu imma imtithal awamirillah wa imma ijtinab nawahihi. Karena ibadah itu sendiri adalah bentuk dari takwa. Kalau tidak menjalankan perintah Allah, ibadah itu menjauhi larangan Allah. Sehingga orang yang beribadah, dia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan ini adalah hakikat takwa. Seorang kalau demikian keadaannya, hari-harinya ibadah kepada Allah, dan kita tidak diperintah kecuali ibadah, mengikhlaskan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jadikan perkara-perkara yang mubah pun jadi peribadatan kepada Allah Ta'ala. Makan kita dengan tangan kanan didahului dengan basmalah, makan dengan apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya makan kita itu Allah senangi, Allah ridhoi. Dan apa saja yang Allah senangi dan ridhoi, nilainya ibadah. Kita jadikan tidur kita, kita jadikan lisan kita, selalu kita jaga dari mengucapkan apa yang Allah tidak ridhoi. Dengan kita berusaha mengucapkan keluar dari lisan ini apa yang Allah senangi. Semuanya ibadah. Dari bangun sampai tidur lagi. Semua aktivitas hidup, ucapan, perbuatan, batin, zahir, kalau diupayakan supaya diridhoi oleh Allah, disenangi oleh Allah, semuanya nilainya ibadah. Kemudian barakallahu fikum, kemudian Allah uraikan lebih lagi, selain menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa wassama' bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. Yani Allah Rabb kalian itu adalah yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Dan firman Allah ini tidak terkait bentuk buminya, namun terkait keadaan bumi bagi manusianya. Bentuknya bisa kurah, bulat. Namun bagi manusia yang ada di atasnya adalah seperti hamparan, tempat dia berpijak, tempat dia bercocok tanam, tempat dia mendirikan rumah sehingga dia mudah jalan. Kang rapi. Coba kalau bentuknya ndak terhampar bagi manusia. Apa vertikal begitu. Mau bangun rumah tidurnya di dinding. Masuknya pakai tangga begitu. Lantainya jadi dinding, dindingnya jadi lantai. Atapnya jadi kamar, dindingnya jadi atap. Nah, mirip. Terus tukangnya siapa yang bisa bangun? Maka penyebutan ini Allah memberikan kemudahan bagi kita. Dari sisi kemudahan untuk kita bisa hidup nyaman di muka bumi. Dengan menjalankan aktivitas kita untuk kebutuhan kita dengan mudah. Sudah begitu Allah bangun langit. Langit itu bangunan, tidak runtuh menimpa bumi. Terbangun rapi. Bahkan orang-orang mengamati apa ada yang di apa yang ada di langit dari benda-benda langit punya garis edar, mereka sebut tata surya karena tertata rapi. Layaknya bangunan pasti ditata. Berputarnya teratur, rapi. Dan bukan cuma teratur dan rapi, tapi apa? Masya Allah, indah. Gak semrawut gitu. Suatu yang nampak indah, rapi, teratur, berarti terbangun. Suatu gak dibangun, gak ditata, sudah. Lihat. Melingsi sana, melingsi situ. Kalau kita tahu batu bata ditata oleh tukang, mesti wah, siapa ini yang bangun? Tapi kalau diserahkan sana kemari, sopo iki sing ora arek? Nah, mesti begitu. Maka Allah jadikan bangunan. Apalagi kalau kita belajar ada lapisan atmosfer dan lain sebagainya sebagai atap memang. Syakfun yang melindungi benda-benda langit untuk bisa menerpa bumi. Ada pelindungnya, atap. Bukan cuma itu saja. Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit tadi air. Yang dengan air itu keluar darinya yakni dari bentuk buah-buahan. Dan ini selalu kita saksikan ketika musim penghujan, Masya Allah, kita olah tanah mulai tebar benih karena dengan turunnya air akan tumbuh seperti itu. Dan ini makul indana. Orang yang gak baca ayat ini saja ngerti. Hujan turun, nebar benih. Karena dengan turunnya hujan muncul itu benih. Gak ada panas-panas kemarau nanam benih. Gak usah disiram. Nanti jadi barakallahu fikum kacang panggang. Goreng sangan itu, mateng. Matahari, taruh pasir, kacang strum. Pasirnya panas. Kemudian barakallahu fikum dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu Allah keluarkan itu rizqallakum. Siapa yang jual? Siapa yang terima harga jualnya? Rezeki bagi kalian. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menyatakan, maka jangan kamu jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan dalam keadaan kamu tahu. Kalian tahu Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan fasilitas hidup di bumi, Allah lindungi bumi tempat tinggalmu dengan langitnya, Allah turunkan air hujan untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan bumi sebagai rezeki yang menopang kehidupan kalian dengan kemurahan Allah Jalla wa'ala ini. Bumi Allah ciptakan tadi sebagai firasan, hamparan. Kata Syekh, hamparan yang dimaksud wata'an tasdakirun alaiha, tempat berpijak yang kamu bisa kokoh tenang di atasnya. Maka jangan jadikan bagi Allah itu andada, nudara, wa amthal, tandingan-tandingan dan apa-apa yang dianggap semisal dengan Allah. Wa antum ta'lamun, wa antum ta'lamun annahu la nidalahu yusyariku fi fi'li. Kamu dalam keadaan tahu tidak ada tandingan yang bersekutu dengan Allah, yang sebanding dengan Allah di dalam perbuatannya menciptakan kalian, menjadikan bumi hamparan bagi kalian, melindungi bumi dengan langit sebagai bangunan, dan menurunkan hujan. Semuanya Allah sendirian. Tidak ada yang bersekutu dengannya di dalam perbuatan-perbuatan. Asy-Syarah Al-Ijmali. Kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala wa barakallahu fikum, penjelasan secara global dari ayat ini, ya'murullah an-nas bi ayyukhlisu lahul ibadah wa dhalika li'annahu walladhi awjadahum wa awjada man kana qablahum minal adami wa asbagh 'alaihim katsiran minan na'ami wa ja'ala al-ard mustawiyah yastatiruna 'alaiha wa anzala minas sama'i ma'an adban fihi masdar katsir min arzakihim wa salahi ma'isatihim thumma bayyana subhanahu wa ta'ala annahum yattahiduna lahul asbah wa nudhara ma'a ilmihim annallaha huwal khaliq lahum wal mun'im 'alaihim wa dhalika israrun minhum 'alal kufri wal ma'asi wasyirki. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua manusia agar supaya mereka mengikhlaskan peribadatan hanya padanya. Dikarenakan Allah yang telah mengadakan mereka dan mengadakan orang-orang sebelum mereka, setelah sebelumnya semuanya tidak ada. Dan Allah lah yang melimpahkan atas mereka banyak nikmat-nikmat. Dan Allah jadikan bumi yang rata, yang bisa berdiri kokoh manusia di atasnya. Dan Allah turunkan dari langit air yang jernih, lagi subur, deras curahnya. Yang di dalam air tadi ada sumber banyak sekali dari rezeki-rezeki mereka. Dan ini benar ucapan Syekh. Pertanian butuh air. Peternakan butuh air. Perikanan apalagi. Ada perikanan tanpa air? Nah, ada. Ikan hias ya. Suntik kering, tempel di dinding. Nah, ya butuh air. Mau ternak cacing butuh air. Mau fermentasi pakan ternak butuh air enggak, Pak? Butuh air. Tak bisa pakai ludah. Ludah tidak keluar kalau tidak ada air. Inilah. Barakallahu fikum. Benar air itu masdar katsir min arzakihim. Sumber rezekinya manusia terbanyak itu. Benar-benar butuh adanya air. Dan juga untuk kemaslahatan, kebaikan kehidupan mereka. Kemudian Allah menjelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahasanya mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan asbah yang diserupakan, yang disebandingkan dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada mereka. Yang demikian itu, mana bukti mereka menjadikan kepada Allah tandingan-tandingan terus-menerusnya mereka di atas keingkaran, kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Orang kalau tahu apa yang dimilikinya itu pemberiannya Allah, dari Allah, benar-benar dari Allah, masa dia akan berani menggunakan pemberian Allah untuk derhaka kepada Allah, untuk menentang Allah? Khairul ma'kul. Naam barakallahu fikum. Kemudian faedah-faedah dari ayat ini, yang pertama, bayanu ba'di na'amillahi ala khalqihi. Ayat ini menunjukkan sebagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, yang disebut menciptakan mereka, nikmat penciptaan, memberikan fasilitas hidup berupa bumi, langit, air hujan. Ini cuma sebagian dari nikmat-nikmatnya. Adapun kalau nikmat-nikmat Allah mau disebut, la tuhsuha. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kamu enggak bakal bisa membilang, enggak bakal bisa menyebut. Sehingga ini sebagian saja. Yang kedua, al-istidlal ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Menjadikan dalil terkait rububiyahnya Allah, Allah yang menciptakan kita, mengatur kehidupan kita, memfasilitas hidup kita. Nah, barakallahu fikum, memberi rezeki kepada kita sendiri saja, maka itu menjadi dalil untuk kita mestinya beribadah kepada Allah sendirian saja pula. Maka berdalil dengan rububiyahnya Allah, tauhid rububiyah, untuk menegakkan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Maka kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Karena Allah sendiri ketika menciptakan kita, Allah sendiri yang memberi rezeki kepada kita. Tidak ada yang join di dalam proyek pemeliharaan manusia di muka bumi dan pembagian nikmat-nikmatnya. Nah, kalau mungkin ada beberapa yang nanam saham terkait itu, ya mungkin kita bagi sesuai sahamnya masing-masing. Nah, ketika sendiri, ya sendiri saja. Yang ketiga, wujubu ifradillahi bil ibadah wada duna siwa. Ayat menunjukkan kewajiban mengesakan Allah dengan peribadatan sendiri saja dan tidak beribadah kepada yang lainnya. U'budu rabbakum, yang diibadai Rabb kalian saja. Fala taj'alu lillahi andada, jangan dijadikan tandingan di dalam peribadatan kepadanya. Munasabatul ayah lil bab wali tauhid, hai sudalatil ayatu ala wujubi tajtanib asyir ala wujubi tajannubi syirkid dahir wal khafi wa minal khafi qawlul qail lawlal haris la atanal lusus. Kita lihat ucapan ini saja, ini syirkul khafi, hajal lillahi andad, na'udzubillahi min dzalik. Ketika ayat ini menunjukkan wajibnya menjauhi syirik, yang nampak jelas ataupun yang khafi, tersembunyi, Kenapa tersembunyi? Banyak kita yang tidak merasa melakukan kesyirikan. Dan termasuk yang tersembunyi itu apa? Ucapan orang. Kalau tidak ada penjaga yang ronda malam tadi, datang maling. Kalau tidak ada satpam di perumahan ini, masuk pencuri. Itu syirkun khafi. Kalau tidak ada kamu, gimana saya tadi? Bahkan ucapan karena Allah dan karena kamu datang tadi. Syirkun khafi. Maka barakallahu fikum, ngeri. Bahkan kita kadang-kadang wa ya dzubillahi min dzalik enggak nyebut Allahnya. Untung ada kamu. Ya apa? Ya. Lek gak kowe teko embuh mau. Berapa banyak ucapan-ucapan seperti ini. Pasaran ini, karungan ini, koninan ini banyak. Tidak jarang kita lihat. Nek raku iso pun neh, barakallahu fikum. Bahasa-bahasa seperti ini. Ini bukan sekedar ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Inilah tafsir para ulama mufassirin terkait fala taj'alu lillahi andad. Maka selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil ucapan al-Imam mufassirin minas sahabah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnu Abbasin fil ayah, berkata Ibnu Abbas di dalam ayat ini, al-andab huwa syirku akhfa min dabi bin naml ala sofatin sauda fi dhulmati lail. Andab di ayat ini adalah kesyirikan yang sangat tersembunyi, melebihi tersembunyinya semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Kira-kira lihat enggak ada semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita? Kata orang Banyumas, kapan ora? Kata kita, ketok obora. Kata orang Inggris, you can see. Kue weruh obora. Kelihatannya gimana? Pakai kacamata atau mikroskop bisa kelihatan? Mikroskop itu butuh cahaya. Anak pondok tidak tahu mikroskop. Ngerti ini surya konto. Itu butuh sinar matahari. Al-Muhim, beliau katakan seperti itu. Apa itu syirik yang lebih tersembunyi daripada semut hitam di atas batu hitam di malam yang hitam kelam? Wa huwa antakul wallahi wa hayatik ya fulan wa hayati wa taqul laula kulaiba hada la atana lusus laula albab fidar la atal lusus wa qawlu rajul li sahibihi ma syaa Allah wa syi'ta wa qawlu rajul laula Allah wa fulan la taj'alu fiha fulana wa hadha kulluhu bi syirkun. Roh ibn Abi Hatim fi tafsirihi. Dan syirik yang sangat tersembunyi itu adalah ucapanmu demi Allah dan hidupmu. Wahai fulan, Kenapa di sini menyebandingkan Allah di dalam muqassam alaih, dijadikan sebagai zat untuk bersumpah, wallahi wa hayati, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Nah, bagaimana dulu zaman mabuk kepayang, demi Allah dan demi cintaku padamu, 7 samudra aku berenang karena masya Allah, gombal plus syirk. Iya, coba tanya yang sudah dulu-dulu demi cintaku padamu bersumpah dengan selain Allah, wallahi. Waduh, pernah kelihatannya saya. Nah. Ini sumpah. Sumpah bila. Kafarahnya apa? Tunggu tanggal mainnya. Atau ucapan wahayati, demi hidupku, demi Allah dan demi bumi pertiwi. Sama. Atau ucapanmu, kalau tidak ada anjing ini datang kepada kita pencuri. Atau ucapan, kalau tidak ada soang ini, masya Allah, kita taruh soang di belakang rumah supaya apa? Pencuri tidak datang. Bahaya. Itu kenapa? Ya ini tadi ucapan, kalau tidak ada anjing kecil datang itu pencuri, kalau tidak ada soang di kampung ini, di rumah ini, datang itu pencuri. Anaknya tanya, pak, kok ngingu soang? Kau pelihara angsa supaya kalau ada maling enggak jadi maling. Karena soangnya bunyi, wallahi malingnya enggak jadi maling karena Allah takdirkan kita enggak kemalingan. Bukan karena soangnya bunyi. Nah, barakallahu fikum. Maka hati-hati. Kita jelaskan mana soang, Allah beri karunia, dia binatang yang peka terhadap suara dan lain sebagainya. Kalau ada pencuri merduk, dia dengar langsung bunyi. Sehingga kita siaga, kemudian kita cari. Allah karuniakan seperti itu kepada soang. Bukan karena soangnya, malingnya enggak jadi maling, bahaya. Wala taj'alu lillahi andada. Ini ternyata menjadikan Allah, bagi Allah itu tandingan-tandingan ucapan-ucapan ini. Siapa yang bilang? Ahli tafsir dari kalangan syuhabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang Rasulullah SAW doakan untuk memahami isi Al-Quran. Juga barakallahu fikum ucapan seorang kepada temannya, karena kehendak Allah dan kehendakmu, karena ada Allah dan ada kamu, apalagi yang cuma untung ada kamu. Atau ucapan orang, kalau tidak karena Allah dan karena si fulan, tidak akan ada padanya si fulan ini. Semua ini hada kulluhu bihi syirkun. Ucapan Ibnu Abbas di sini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Waduh, omongan ini juga hati-hati. Kita sering terpeleset. Omong, hati-hati dipikir dulu. Maka alhamdulillah kita ngaji. Kalau enggak, masya Allah, ucapan kita ini ditanya tentang rezeki kita, ingkar nikmat, bahkan bukan cuma ingkar nikmat, syirkun khafi. Nah, barakallahu fikum. Munasabatul athar lil bab walit tauhid, kesesuaian athar ini dengan babnya dan dengan tauhid, hai sudallal athar ala anna ibn Abbasin yara ana minasyirkil khafi al-qasam bi ghairillah. Ketika athar ini yang punya jaket, helm di motor mohon diamankan. Juga barakallahu fikum, mantelku. Kalau helmnya sudah. Kemudian barakallahu fikum, ketika athar ini menunjukkan bahwasannya Abdullah ibni Abbas, mungkin ini yang keluar cukup sebagai tim evakuasi barang-barang yang tidak tahan air untuk diamankan, yang lainnya tetap konsentrasi di tempat. Ketika athar ini, nah barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berpandangan termasuk syirik khafi bersumpah dengan selain Allah, demi cintaku padamu, demi kamu, yang jelas selain Allah. Kaqaulik wa hayatik, seperti ucapanmu demi hidupmu. Wa kada ta'liq naf'i ala fi'li mahlukin, demikian pula mengaitkan suatu yang bermanfaat kepada perbuatannya makhluk. Seperti ucapanmu, laulal haris la'atana lusus, kalau tidak ada penjaga, datang sudah maling, marah maling. Wa kadzalika ta'liqun naf ala fi'lillah wa ma'ahu ghairu. Atau seperti itu pula kamu kaitkan kemanfaatan kepada perbuatannya Allah dan bersamanya perbuatan yang lainnya. Kamu sebut kalau bukan karena penjaga atau satpam maling datang, itu juga syirik. Kamu sebut perbuatannya Allah, kemudian kamu barengkan perbuatan yang selain Allah, sama seperti ucapan laulallah wa fulan lahtarakal manzil, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, sudah terbakar rumahnya. Allah disebut di depan lagi, tapi karena dibarengkan karena Allah dan yang benar karena Allah, kemudian pertolongannya pula. Alhamdulillah Allah gerakkan penduduk untuk memadamkan api. Nah, sudah rumahnya enggak jadi kebakaran kan nikmat. Mestinya bersyukur. Nah, kok malah kubur. Matur suwun sangat. Matur sembah nuwun, pakai sembah tadi. Nek mboten panjenengan wau rawuh. Waduh kok griya kula. Bahasa Indonesianya bukan bersyukur sih kepada Allah, tapi kalau kalian dah datang tadi, terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih terbesar diberikan kepada orang ini, terima kasih yang terbesar kan saya berikan kepada Anda, bukan cuma sebesar-besarnya, yang paling besar, penghormatan yang terbesar buat Anda yang telah menyelamatkan rumah saya dari kebakaran. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Dan ini banyak diucapkan orang. Kemudian kita baca atsar yang lainnya, wa an Umar bin Khattab. Ini hadis radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asra. Rawi Tirmidzi wa hasanahu wa sahahul Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir dan musyrik atau musyrik atau musyrik bukan dan. Diriwayatkan Tirmidzi, dihasankan Tirmidzi dan disahihkan Imam Hakim. Penjelasan dari kalimat ini, kufrun, para ulama berbeda di dalam menafsirkannya. Ada yang menyatakan kufrun di sini ai kafara kufrin juhud mukhrij minal millah. Yakni kufur dengan kufur penentangan yang mengeluarkan dia dari agama ini. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan yang dimaksud kufur di sini kufrun duna kufrin. Sebagian ulama lainnya memperinci. Kalau dia bersumpah nah, tentang kufur yang ada di sini, di hadis ini, para ulama ada yang menyatakan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Sebagiannya menyatakan kufrun duna kufrin. Sebagiannya memerinci. Kalau dia bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan dia tidak meyakini yang dijadikan sumpah tadi yudhar, yunfi, memberikan kemudorotan, memberikan kemanfaatan. Na'am barakallahu fikum. Kalau tidak berkeyakinan seperti itu, maka kufrun duna kufri. Adapun kalau orang bersumpah dengan selain Allah dan dia meyakini, yakni itu kalau dilanggar nanti yang dijadikan sumpah tadi apakah gunung ataukah ini dan itu akan menimpakan mudarat. Dan kalau dia bersumpah dengannya untuk mengerjakan suatu dan lain sebagainya, yang disumpahi ini akan membantu dia merealisasikan sumpahnya. Dia benar-benar takut melanggar apa yang telah jadi konsekuensi dia yang dia sumpahi dengan selain Allah tadi, kufrun akbar, mukhrij minal millah. Adapun asal dari sekedar sumpah tanpa keyakinan yang dia jadikan sumpah tadi yudhar wa yunfi, maka syirkun asghar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian faqad kafara au asra, dia telah kafir atau musyrik. Maksudnya barakallahu fikum, au asra ai abada ma'allah khairah, atau dia berbuat kesyirikan. Yang pertama tadi kafir, yang kedua berbuat kesyirikan. Dia yakin kepada Allah tapi dia juga menaruh keyakinan kepada apa yang dia gunakan sumpah tadi di dalam merealisasikan sumpahnya dan konsekuensi ketika dia melanggar sumpah. Atau au di sini menunjukkan syak minar rawi. Au takunu bimaknal waw. Atau memang au tadi bermakna wa. Jadi kafar wa asrak. Dia kufur dan menyekutukan Allah. Asyarkul ijmali. Syarah secara global dari hadis ini. Yubiru narawi anna nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara fi hadal hadis anna al-qasam bi ghairillah kufrun wa isra ma'allah ghaira wa dhalika li anna mabnil qasam ala ta'dimi wa ta'dim min khasa'isi rabbi azawajal wa sarfu li ghairillahi syirkun. Rawi mengabarkan bahasanya Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis ini bahwasanya sumpah dengan selain Allah kekafiran dan perbuatan syirik terhadap Allah disekutukan dengan yang lainnya. Dan perbuatan yang seperti itu, sumpah dengan selain Allah, sungguhnya dibangun sumpah itu di atas pengagungan. Dia bersumpah menggunakan Allah karena Allah Maha Agung. Apa yang dia sumpahi benar adanya, bukan perkara remeh. Maka kalau dia bersumpah dengan selain Allah, maka berangkat dari pengagungan terhadap yang selain Allah tersebut. Dan pengagungan yang seperti ini, pengagungan yang digunakan zat yang diagungkan tadi untuk sumpahnya dalam rangka menunjukkan kesungguhan dia tidak berbohong, dan dijadikan sumpah karena sebagai yakni zat yang menjamin kebenaran apa yang disumpahinya. Pengagungan yang seperti ini, pengagungan yang khusus untuk Allah. Adapun ta'dimun nas ala qadri ta'dimuhu alladhi la'ik bihi fahuwa jais. Adapun menghormati manusia dengan penghormatan yang sebatas penghormatan kepada manusia karena lebih tua, karena posisinya nahna tahtahu, dia penguasa kita dan lain sebagainya, maka yang seperti itu tidak mengapa. Namun ta'zim di dalam sumpah itu tidak sekedar penghormatan saja, pengagungan saja, tapi pengagungan yang khusus. Karena jelas dia jadikan sandaran sumpahnya, dia jadikan jaminan dari yang agung ini akan kebenaran sumpahnya. Nah, barakallahu fikum. Pengagungan yang seperti ini, pengagungan yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Memalingkan pengagungan seperti ini kepada selain Allah adalah kesyirikan. Mungkin lampunya juga juru dihidupkan. Al-fawaid, faidah-faidah yang ada. Anal qasam bi ghairillah syirkun ashghar wa kil syirkun akbar. Bersumpah dengan selain Allah itu syirik kecil, dan ada yang menyatakan dari kalangan ulama syirik besar. Dan perinciannya seperti tadi. Yang kedua, al-iqsam bi ghairillah la kafarata lahu. Faedah di sini, dan bersumpah dengan selain Allah tidak ada kafarahnya. Wa inna mayyatub wa yastaghfir. Bahasanya sekedar bertobat dan beristighfar. Kalau dilihat dari hadis ini. Tapi adakah hadis yang lainnya yang di sana bisa dikatakan kafarah atau cara bertobat terhadap orang yang bersumpah dengan selain Allah? Maka ada pada mulahadhah. Catatan penting. Yang pertama, al-jam' baina hadal hadis wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam aflaha wa abi in sadaqa wa ma fi makna. Pengkompromian antara hadis ini, barang siapa bersumpah dengan selain Allah dia telah kufur atau syirik, dengan hadis lain, yakni sabda Nabi SAW, akan beruntung demi bapaknya kalau dia jujur bersumpah wa abihi. Dan apa hadis yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang ada? Dikatakan oleh para ulama, fihi aqwal katsirah, banyak penjelasan para ulama. Arjahuha, yang paling rajih, amal ahadis allati tufidu jawazil iqsam bi ghairi lah mansukhah bi hadisil bab wa ma fi makna. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang memberikan faedah tentang bolehnya bersumpah dengan selain Allah telah dimansuh dengan hadis yang ada di bab ini dan hadis-hadis yang semaknanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, kalau ada hadis bertentangan itu pengompromiannya, tarjihnya itu bukan ini riwayat siapa, Abu Dawud sama Bukhari, oh kuatan Bukhari. Karena setahu saya kitab Bukhari termasuk ashahu kutubin musanadah. Jadi kalau bertentangan dengan Abu Dawud jelas kalah ini Abu Dawudnya. Bukan seperti itu. Hadis dikeluarkan Abu Dawud dan dikeluarkan Imam Bukhari, kalau rejalnya, sanadnya dari rejal-rejal yang thiqah, bobotnya sama. Tidak menang-menangan. Bobotnya sama. Nah, barakallahu fikum. Sebagian orang dengan keterbatasan ilmunya, ini yang mengeluarkan Abu Dawud, ini yang mengeluarkan Bukhari, berarti lebih kuat yang ini. Untuk mengatakan lebih kuat, ditonton sanadnya, rejalnya. Nah, barakallahu fikum, tidak seperti itu. Caranya diantaranya, lihat tarikhnya. Kalau bertentangan, duluan mana hadis ini muncul dengan hadis yang itu. Kadang-kadang hadis itu memansuh hadis lainnya. Sehingga ini tidak digunakan bukan karena dhaif sanadnya, tapi karena telah dimansuh hukumnya. Nah, barakallahu fikum, perlu dijelaskan kepada umat seperti itu. Namanya mansuh sudah tidak digunakan. Kenapa? Telah datang hadis yang melarang. Sebagaimana dulu boleh mut'ah, kemudian datang hadis dilarang. Barakallahu fikum. Dulu dilarang ziaratul kubur, kemudian dijelaskan al-an fazuru. Sekarang ziarilah kuburan itu. Nah, barakallahu fikum. Dan pemansuhan tidak harus hadis lainnya, ada yang satu konteks. Dulu pernah ditetapkan begini, sekarang tidak boleh. Dulu dilarang, sekarang boleh. Dalam satu konteks hadis. Namun ada yang berpisah. Seperti hadis-hadis ini tadi. Hadis yang menjelaskan di sana, memberikan faedah di sana, Nabi bersumpah dengan selain Allah. Di hadis lain, Nabi melarang bersumpah dengan selain Allah. Jadi bisa satu konteks, bisa beda hadis, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, al-iqsam bi ghairillah layan api. Sumpah dengan selain Allah tidak dianggap. Walaisa fihi kafarah yamin, sehingga tidak perlu membayar kafarah orang yang melanggar sumpahnya. Kalhal illa, seperti ketika seorang telah bersumpah dengan menyebut Allah. Maka kalau dia melanggar, bayar kafarah, ya. Artinya yang diingkari di sini tidak kafarah yamin. Dan dengan penjelasan di mulahadhah ini, kita juga pastikan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz, Muhammad ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qurawi, memaksudkan di dalam faedah yang kedua, la kafarah lahu, maksudnya la kafarah yamin. Karena di bawahnya beliau katakan kafaratuhu, kafarahnya orang yang bersumpah dengan selain Allah, ayyakul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, thumma yanfusu an yusarih salasan wa yata'awad wa la ya'ud li dzalik. Kata beliau kafarahnya dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Namun yang saya dapati dari hadis-hadis terkait ini, sekedar sampai ucapan la ilaha illallah wahdah, tidak ada la syarikalah. Kemudian setelah itu meludah ke arah kiri 3 kali dan berta'awud meminta perlindungan kepada Allah, dan tidak mengulangi itu, tidak mengulangi bersumpah dengan selain Allah. Adapun dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban, karena di sini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Hadis Mus'ab ibn Sa'ad dari bapaknya, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau yang namanya baru saja meninggalkan kemusyrikan, kepleset, bersumpah dengan Lata dan Uzza. Kemudian diperintahkan datang kepada Rasulullah SAW. Apa ini? Kondisi yang seperti ini, gimana tobatnya? Sudah berislam, sumpah dengan selain Allah. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innal ahda kana qariban. Ya Rasulullah SAW, masa keislamanku dan masa kemusyrikanku qariban, dekat. Wa halaftu billah wal uzza. Maka aku keceplosan bersumpah dengan Lata dan Uzza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul la ilaha illallah wahdah thalathan." Ucapkan la ilaha illallah wahdah 3 kali dan tidak ada la syarikalahnya. Mungkin ada sebagian antum bahas, mungkin ada kelengkapan seperti yang diucapkan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz, la syarikalah. Ya, tentunya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz lebih banyak telaahnya daripada saya. Saya enggak ketemu, beliau ketemu. Makanya saya batasi dari sebatas apa yang saya berusaha mencari. Ada riwayat tentang dasar kafarah man qasama bi ghairillah wa man halafa bi ghairillah, yakni di hadis Ibnu Hibban. Babnya pun kafarah liman yaksam au yahlif bi ghairillah mukama qal. Di situ tidak ada barakallahu fikum kalimat la syarikalah. Ini ucapkan la ilaha illallah 3 kali. Thumma tuful, kemudian meludahlah an yusarik ke arah kirimu salasan tiga pulau. Wa ta'awwaz billahi minasyaitan wala ta'ud. Dan kamu berta'awud, sambil meludah tadi, berta'awud ludah tiga kali, tuh tiga kali, kemudian a'udzubillah minasyaitanirrajim, ta'awudlah kepada Allah dari syaitan, dan jangan ulang. Maka ini apa yang dilakukan ketika orang bersumpah kepada selain Allah. Kita ingat-ingat apakah kita pernah, kalau pernah ucapkan ini sebagai tabarok kita, lepas dirinya kita dari, mungkin dulu ada yang pernah, demi cintaku padamu misal, demi kamu, dan yang semisal dengan itu. Diingat-ingat yang jago gombal, perodok ganteng, diingat-ingat. Jangan-jangan pernah ngucap, jangan-jangan pernah nulis untuk la ilaha illallah wahdah. Cuk ya, ini tiga kali ya. Ada Ibnu Hibban di dalam riwayat Ibnu Hibban salatan, kemudian dilanjutkan meludah tiga kali dan ta'awud kepada Allah dari syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah 11:30, kita persiapan sholat zuhur. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji siang hari ini, menjadikan kita lebih hati-hati di dalam menggunakan lisan-lisan kita, karena ada ucapan yang di situ merupakan kesyirikan, ucapan yang di situ dinilai sebagai ingkar nikmat, dinilai sebagai menjadikan bagi Allah tandingnya. Dosa besar, bukan kecil, karena lisan. Naktafi biadzal qadar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mati terus. Belum alam, Pak. Ada makan siang, Pak, Bapak? Ada. Ada makan siang, Pak.